terperinci di dalam hadis ini terdapat sejumlah pelajaran dan sejumlah bekal-bekal kehidupan yang sangat berharga bagi setiap muslim dan muslimah. Dan pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama, terdapat keterangan akan semangat para sahabat di dalam mempelajari kebaikan. Dan ini keadaan mereka. Semangat mereka duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambil ilmu dari beliau, bertanya tentang kebaikan di dunia dan di akhirat. Karena itu, kalau kita membaca hadis-hadis di mana para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ini menunjukkan semangat mereka. Menunjukkan semangat mereka. Perhatikan bagaimana Uqbah bin Amir bertanya, "Man najah?" Apakah keselamatan itu ya Rasulullah? Dan perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat ketika Rasulullah memberikan sebuah nasihat di suatu hari, nasihat yang kata Irbaq ibn Sari, wajilat minhal qulub wa darakat minhal uyun, nasihat yang membuat hati itu bergetar dan air mata berlinang. Maka dari semangat para sahabat mereka bertanya, "Ya Rasulullah, ta'annaha mau'ibatu muwajjirin fa'umsina." Ya Rasulullah, seakan-akan dia adalah nasihat perpisahan, maka berwasiatlah kepada kami. Ini semangat. Demikian pula kisah Arabi. Ketika Nabi SAW sudah berjalan bersama para sahabatnya, beli ditahan oleh seorang Arab kedalaman. Iya. Arab ini tidak meminta harta dari Rasulullah. Tidak meminta sesuatu dari perkara dunia. Tapi Arabi berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin yuqarribuni minal jannah wa yubididuni minan nar." Ya Rasulullah, tunjukkan kepada aku sebuah amalan yang mendekatkanku kepada surga dan menjauhkanku dari neraka. Dan banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan semangat para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum di dalam mempelajari kebaikan dan mendapatkan kebaikan. Dan harusnya ini menjadi kepribadian dan akhlak setiap muslim, semangat meraih kebaikan. Dan kita telah diperintah berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi as-sama'i wal ardh. Dan bersegeralah kalian menuju kepada pengampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seperti luas langit dan bumi. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz." Bersemangatlah engkau meraih apa yang bermanfaat bagimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan kamu merasa lemah. Maka ini adalah pelajaran yang pertama yang kita petik dari hadis. Semangat para sahabat dalam meraih kebaikan dan mempertanyakan sesuatu yang mengantar kebaikan mereka atau mengantar mereka kepada kebaikan dunia maupun akhirat. Kemudian yang kedua dari pelajaran dari hadis ini, terdapat di dalamnya penjelasan akan semangat Rasulullah SAW dalam mengajari dan di dalam mendidik umatnya. Dan beliau adalah seorang Rasul yang Allah Subhanahu wa taala telah puji akan semangat beliau supaya umatnya mendapat hidayah, berada di atas petunjuk. Allah firman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri-diri kalian, yaitu dia berasal nasabnya dari nasab kalian. Rasul ini sangat berat bagi dirinya kalian itu menyimpang, kalian menentang. Rasul ini sangat bersemangat kalian itu mendapat hidayah. Dan beliau terhadap kaum mukminin adalah seorang yang pengasih dan penyayang, seorang yang sangat merahmati kaum mukminin. Ini sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu wajar beliau terus menyampaikan dan mengajarkan ilmu kepada umatnya, hingga di antara hal yang menakjubkan dalam hadis Amr bin Aqtab yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau berkisah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah naik di atas mimbar setelah sholat subuh. Kemudian beliau terus berkhutbah, menyampaikan wijangan-wijangan dan nasihat kepada para sahabatnya hingga masuk waktu sholat zuhur. Kemudian beliau turun dari mimbar, lalu beliau mengimami manusia melaksanakan sholat zuhur. Setelah itu beliau naik lagi ke atas mimbar. Kemudian beliau terus berbicara sampai masuk waktu asar. Kemudian beliau turun sholat, kemudian naik lagi ke atas mimbar hingga waktu maghrib. Perhatikan, ya, sedemikian rupa semangat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya. Maka ini memberikan kepada kita pelajaran bahwa siapa yang ingin mencapai derajat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemuliaan yang beliau dapatkan, maka hendaknya ia menempuh dan mengikuti semangat beliau di dalam menyampaikan kebaikan kepada manusia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menganjurkan kita untuk menjadi sebab di dalam kebaikan. Dalam hadis Abu Mas'ud Al-Ansari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu ajr ka ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Dan di dalam hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al." Siapa di antara kalian yang mampu memberi manfaat kepada saudaranya, maka hendaknya dia lakukan. Kemudian pelajaran yang ketiga dari hadis Uqbah bin Amir, nampak bagaimana keindahan pengajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mendidik umatnya, memberikan nasihat-nasihat sesuai dengan hal yang mencocoki keadaannya. Uqbah bin Amir bertanya tentang apakah sebab keselamatan. Beliau berikan tiga perkara yang merupakan jalan keselamatan. Ya. Beliau memberikan tuntunan sesuai dengan apa yang dia butuhkan, apa yang dia perlukan. Dan demikianlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila beliau ditanya oleh para sahabatnya, maka beliau mengarahkan kepada apa yang diperlukan oleh orang yang bertanya. Dan ini adalah keindahan di dalam mendidik dan di dalam menyampaikan. Sampai Rasulullah SAW dalam mendidik ini adalah hal yang patutnya kita cermati dan kita perhatikan. Sebab beliau pada setiap keadaan berbicara sesuai dengan keadaan tersebut. Kemudian pelajaran yang keempat yang bisa dipetik dari hadis. Hadis ini menjelaskan tentang jalan-jalan keselamatan. Rasulullah menerangkan tiga jalan. Dari jalan-jalan keselamatan tersebut, tiga jalan ini beliau berkata, amsik alaika lisanak. Yang pertama, tahanlah lisanmu. Jalan yang kedua, waliyasa'ka baituka. Hendaknya rumahmu menjadi lapang bagimu. Kemudian jalan yang ketiga, wabki ala khati'atik. Hendaknya engkau menangisi kesalahan-kesalahanmu. Ini tiga jalan dari jalan keselamatan. Nah, harus diketahui bahwa ada jalan-jalan keselamatan yang lainnya. Belum diterangkan di dalam hadis ini, diterangkan di dalam lafaz ayat Al-Quran maupun hadis yang lainnya. Tapi sebagaimana yang saya utarakan tadi, bahwa Nabi SAW memberikan nasihat sesuai sekadar dengan apa yang diperlukan oleh orang yang bertanya. Maka Nabi memandang tiga hal ini. Kemudian dari wasiat beliau ini, beliau menjelaskan jalan keselamatan. Ini adalah kalimat-kalimat yang sangat indah, kalimat yang ringkas, tapi mengandung makna-makna yang sangat agung. Sepatutnya kita menghayati ucapan dari Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Yang pertama beliau berkata, amsik alaika lisanak. Hendaknya engkau menahan lisanmu. Hendaknya engkau menahan lisanmu. Ya. Ucapan beliau ini menunjukkan sejumlah pesan. Yang pertama, pentingnya seorang hamba mengontrol lisannya. Sebab lisan ini, kalau dia tidak kontrol dengan baik, maka lisan ini akan mencelakakannya. Sebab kalimat-kalimat yang diucapkan oleh lisan itu dihisab, dan kejelekan yang dilemparkan oleh lisan itu akan dia pertanggungjawabkan. Dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW menyatakan, inna rajula la yatakallamu bil kalimati la yatabayyanu fiha yadhillu biha ila an-nar ab'adana min al-mashriq wal maghrib. Pada seorang lelaki berbicara dengan sebuah kalimat, perhatikan, dia berbicara dengan sebuah kalimat, satu kalimat. Kalimat ini tidak dia perjelas, dia ucapkan. Maka kalimat ini akan menyeret dia ke dalam neraka sejauh timur dan barat. Waliyahubillah. Perhatikan, gara-gara satu kalimat. Ya. Menunjukkan bahayanya lisan itu. Karena itu, kata seorang penyair, ihdar lisanaka ayyuhal insan la yanzarannaka innakut so'ban. Hati-hati engkau dalam lisanmu, wahai manusia. Jangan sampai engkau digigit oleh lisanmu sendiri. Sungguhnya lisanmu itu adalah ular. Ya. Harus diketahui apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat, apa yang dia ucapkan. Kadang dia menjaga lisannya, bisa menahannya, bisa mengontrolnya, maka Rasulullah menjamin untuknya surga. Di dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'id yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Man yatman li baina rijlihi wa baina rijlihi atman lahu jannah." Siapa yang menahan untukku, atau siapa yang menjamin untukku, dia jaga apa yang antara dua jenggotnya. Ya, antara dua jenggot maksudnya, antara jenggot dan kumis. Yaitu, dia menjaga lisannya. Dan siapa yang menjamin, dia menjaga antara dua kakinya. Yaitu dia menjaga kemaluannya. Jadi kalau terjemah bebas, Siapa yang menjaga untukku, dia menjaga lisannya dan menjaga kemaluannya. Maka kata Nabi, Aqman lahul jannah. Siapa yang menjamin untuknya surga? Siapa yang menjamin untuknya surga? Iya. Karena itulah Rasulullah SAW ini menjelaskan jalan keselamatan. Amsik alika lisanak. Tahanlah lisanmu ini. Hendaknya dia bertutur kata yang baik. Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna asyaitana yanzighu bainahum. Katakanlah kepada segenap hamba-hamba, hendaknya mereka bertutur kata yang baik. Sungguhnya syaitan itu mengadu domba antara mereka. Syaitan mengadu domba antara mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulu qawlan sadida." Dan berucaplah kalian dengan ucapan yang lurus, ucapan yang baik. Iya. Dan untuk lisan ini, kami dituntunkan di dalam syariat tuntunan-tuntunan untuk menjaganya. Iya. Itu lisan yang paling baik adalah lisan yang memerintah kepada yang ma'ruf, berucap dengan keadilan. Lisan yang membaca Al-Quran, lisan yang bahasa dengan zikir. Karena Nabi SAW, la yazalu lisanuka ratban bi zikrillah. Hendaknya lisan kamu itu senantiasa basah berzikir kepada Allah. Nah, kemudian dari manfaat sabda Nabi SAW, amsik alaika lisanak, tahanlah lisanmu. Ini adalah wijalan dari beliau, jalan keselamatan. Apabila terjadi masalah, maka seorang hendaknya pandai menahan lisannya. Jangan sembarang berbicara. Dan jangan dia berucap dengan kalimat-kalimat sehingga dia menjadi sebab semakin besarnya permasalahan dan terjadinya fitnah di tengah manusia. Iya. Ini diantara kandungan yang indah yang bisa dipahami dari hadis yang mulia ini. Maka kalau wasiat Nabi SAW ini kita terapkan di dalam kehidupan, maka sungguh sangat indah. Amsik alika lisanak, jagalah lisanmu. Dan di salah satu ijazah Rasulullah kepada sahabat yang lain, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, kata beliau, idza kunta ila salati taqum fa salli salatan muwakkilin wa la tatakallam bi kalamin ta'tadiru minhu ghadha. Apabila engkau berdiri untuk melakukan salat, maka berdirilah engkau salat, engkau seperti salat orang yang perpisahan. Seakan-akan ini salat terakhirnya. Ya, kira-kira kalau salat di atas misalnya, sementara kau meninggal, ini adalah sholat terakhir kamu. Kira-kira apa yang dia lakukan pada sholat ini? Ya. Jadi yang sangat khusyuk di dalam sholat ini. Dan berusaha memanfaatkan bagaimana satu sholat ini bisa menyelamatkan dia dari neraka, memasukkan dia dalam sholat. Kemudian Nabi melanjutkan wasiatnya, dan jangan kamu berbicara dengan sebuah pembicaraan yang pada hari kiamat kelak engkau akan minta maaf darinya. Ya. Diingatkan akibat dari pembicaraan. Iya. Akibat dari pembicaraan itu. Jangan sampai pada hari kiamat kelak dia harus mempertanggungjawabkan ucapannya. Harus dia mempertanggungjawabkan ucapannya dan dia minta maaf darinya. Maka semenjak di dunia ini hendaknya seorang menjaga lisannya. Iya. Dan pengamalan ulama as-salaf terhadap maksud menjaga lisan ini, berkata Ibnu Dakiqil Rih rahimahullah ta'ala, kata beliau, ma takallamtu bi kalimatin illa a'dattu laha jawaban baina yadillahi azza wa jalla. Kata beliau, tidaklah saya berbicara dengan sebuah pembicaraan kecuali saya telah mempersiapkan jawabannya di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan ini, dan kesadaran dan kejagaan terhadap lisan, sepatutnya kita mencontohnya. Kemudian nasihat beliau yang kedua atau jalan keselamatan yang kedua yang beliau terangkan, kata beliau, wa yasa'ka baituka, hendaknya rumahmu itu menjadi lapang bagimu. Iya. Ini wasiat Rasulullah, hendaknya rumahmu menjadi lapang bagimu, terdapat di dalamnya beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, beliau mendidik kita untuk qanaah. Mendidik kita untuk merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Iya. Seorang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dia memiliki rumah walaupun rumahnya misalnya adalah rumah yang sempit, tapi dia merasa lapang dengan rumahnya tersebut. Dan ini adalah rasa qanaah. Rasa cukup. Kekayaan di dalam hati. Kekayaan di dalam hati. Seorang merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan jika dia merasa cukup dengan pemberian Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan terus mencukupinya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata beliau, "Wa man yasta'if yu'iffahu Allah. Wa man yastaghni yughnihi Allah." Siapa yang berusaha menjaga kehormatannya, Allah akan menjaganya. Siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Allah akan mencukupinya. Dan kecukupan di dalam hati ini akan muncul di dalam diri dengan banyak sebab. Sebab yang pertama, dia selalu merasa puas dengan pemberian Allah kepadanya. Apa saja yang dia dapatkan, maka dia merasa puas dengan hal tersebut. Kemudian rasa cukup di dalam hati ini akan berkembang apabila dia banyak melihat kepada apa yang disiapkan di sisi Allah, tidak melihat kepada apa yang berada di sisi manusia. Sebab orang yang cenderung melihat apa yang diberi oleh manusia yang lainnya, ini akan menyebabkan ia tidak bersyukur dan tidak merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Tapi kapan dia berkata di dalam dirinya, ma indakum yanfudu wa ma inda Allahi ba'ad, apa yang berada di sisi kalian akan sirna, dan apa yang berada di sisi Allah itulah yang besar, maka kecukupan pasti akan berada di dalam hatinya. Dan dia tak akan membuat seorang hamba merasa cukup, punya kekayaan di dalam hati, dia menerapkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "La tanzuru ila man huwa fawqakum, walakin anzuru ila man huwa dinakum, ila man huwa dunakum, fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Janganlah kalian melihat kepada orang yang di atas kalian, tapi lihatlah kepada orang yang di bawah kalian. Sebab ini akan menyebabkan kalian itu lebih mensyukuri, menyebabkan kalian lebih pantas untuk tidak meremehkan nikmat Allah terhadap kalian. Ya. Dan ini waktu yang sangat mujarab bagi siapa yang ingin memiliki rasa cukup di dalam dirinya. Dia melihat kepada orang yang di bawahnya. Sebab kalau melihat kepada orang yang di atasnya, tidak ada kecukupan. Begitu dia melihat kepada orang yang di bawahnya, maka dia baru mengetahui bahwa Allah telah memberikan nikmat kepadanya. Dia memiliki rumah. Ya. Dia melihat kepada orang yang di bawahnya, ternyata ada orang-orang yang tidak memiliki rumah. Dia berpakaian. Ternyata ada orang-orang yang kurang dalam berpakaiannya. Dia bisa makan dan minum dalam sehari 3 kali. Ternyata ada orang-orang yang mungkin makannya hanya sekali dalam sehari. Dan mungkin ada yang sekali dalam 3 hari. Dia melihat kepada siapa yang dibawanya, sehingga dia semakin banyak bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sabda lagi, ketika beliau bersabda, وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ, hendaknya rumahmu menjadi lapang bagimu. Ini pesan dan jalan keselamatan dari beliau, menghindar dari fitnah. Sebab ketika terjadi masalah, tempat yang paling indah bagi seorang hamba adalah rumahnya. Dia yang keluar kemana-mana, sibuk beribadah. Dia sibuk beribadah. Ya. Dan beribadah, apalagi di masa banyaknya ujian dan cobaan, itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti orang yang berhijrah kepadanya. Kata beliau dalam hadis Ma'ash bin Yasar, diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-ibadah fil harj kehijratin ilayya, beribadah di waktu sedang terjadi perang. Ya, maksudnya secara umum, beribadah di waktu fitnah itu bagikan orang yang berhijrah kepadaku. Hijrah kepada Rasulullah itu ibadah yang sangat agung. Dan orang yang beribadah di masa fitnah, subhanallah, seperti orang yang berhijrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dia merasa lapang, qana'ah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ya. Kemudian dia gunakan rumahnya, tempat untuk beribadah. Dia merasa cukup dengannya. Ya. Sebab banyak manusia, karena tidak bersabar untuk menetap di rumahnya, akhirnya dia keluar dan melakukan hal-hal yang kadang hal-hal tersebut adalah hal yang tidak dicintai dan tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jalan keselamatan yang terakhir yang diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, beliau berkata, wabki ala khati'atik, hendaknya engkau menangisi dosa-dosa. Ya. Ini adalah jalan keselamatan yang paling indah. Dan ini memberikan kepada kita sejumlah pelajaran. Pelajaran yang pertama, seorang hamba itu giat introspeksi terhadap dirinya sendiri. Ya. Dia sibuk memikirkan aib dan kesalahannya. Jangan sibuk memikirkan orang lain, kesalahan orang lain. Ya. Apabila dia sibuk memikirkan aib orang lain, maka ini adalah tanda penyakit yang sangat besar di dalam hatinya. Menunjukkan dia jauh dari jalur keselamatan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan, ya, di antara sifat yang tercela di dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari Sunan Jalalain, kata seorang hamba, dia melihat di mata saudaranya ada cacat, ada titik kecil, cacat ini di matanya, dilihat. Oh, di mata kamu ada cacat, ada titik kecil. Ya. Padahal di matanya sendiri, ya, ada titik yang sangat besar, cacat sebelah matanya dia tidak lihat. Dia tidak lihat. Jelas ya? Perhatikan bagaimana Nabi memberikan perumpamaan. Ya. Dan perumpamaan ini yang dibahasakan dalam bahasa Indonesia, semut di seberang lautan nampak, gajah di pelupuk mata tidak nampak. Maka Nabi menganjurkan, wabki ala khati'atik, tangisilah kesalahannya. Orang yang merenung akan kesalahan-kesalahannya, aibnya, betapa banyak kekurangannya. Ya. Mungkin kalau dia duduk merenungi kekurangan-kekurangannya, tidak akan habis umurnya tersebut untuk memperbaiki kekurangan-kekurangannya. Maksudnya tidak akan cukup umurnya untuk memperbaiki kekurangan-kekurangannya. Maka ini adalah obat yang sangat indah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wabki ala khati'atik. Kemudian wasiat Nabi ini, hendaknya engkau menangisi kesalahan-kesalahanmu, terdapat di dalamnya pelajaran bagi kita semua tentang pentingnya taubat dan terus-menerus beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus bertobat dan beristighfar. Ya, di ayat yang kita dengarkan tadi di salat subuh dari surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha, dengan taubat yang semurni-murni taubat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Mu'minun, "Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertobatlah kalian semua kepada Allah wahai kaum mukminin supaya kalian itu beruntung. Ya. Pasti kalian meraih keberuntungan. Bertobat dan beristighfar ini adalah akhlak seorang muslim dan muslimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling baik. Manusia yang telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dia akan datang. Bersama dengan itu, beliau adalah orang yang melakukan sholat di malam hari sampai kaki beliau pecah-pecah. Bersama dengan itu, beliau bersabda, "Ya ayuhan nas, tubu ila Allahi wastaghfiru." Wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah. "Fa'inni atubu ila Allahi fa'inni astaghfiru Allah wa atubu ilaihi fil yawmi atamarrar." Sesungguhnya saya beristighfar kepada Allah dan bertobat kepada-Nya dalam sehari sebanyak 100 kali. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal beliau telah diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan akan datang. Maka bagaimana dengan kita? Ya. Manusia yang penuh dengan kesalahan, bergelimang dengan dosa dan maksiat, banyak melanggar perintah kita. Ya. Maka kita lari dari kewajiban ini. Ini adalah suatu ajakan dari syaitan, perangkap dari syaitan yang hendaknya kita sadari. Maka Nabi SAW ketika berwasiat, "Wa'fi ala khati'atik," dan tangisilah dosa-dosamu. Ini adalah wasiat yang sangat agung, wasiat yang sangat indah. Kemudian pelajaran yang terakhir yang ingin saya sampaikan di sini dari sabda Nabi, "Dan tangisilah dosa-dosamu," terdapat di dalamnya anjuran kepada setiap muslim dan muslimah untuk memunculkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ada rasa khasyah di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tangisan itu hanya muncul dari orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyesali apa yang telah dilakukan. Dan orang-orang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka inilah orang-orang yang dimuliakan dengan surga. Ya. Bukankah penghuni surga telah disebutkan kriterianya dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah." Sebenarnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka ini adalah sebaik-baik makhluk. "Jazaa'uhum jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu." Balasan untuk mereka adalah surga-surga adil yang mengalir di bawah sungai-sungai. Ya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Ini semuanya untuk siapa? "Dzalika liman khasyya rabbah." Semua hal itu bagi siapa yang takut kepada Rabbnya. Bagi siapa yang takut kepada Rabbnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Dan bagi siapa yang takut kepada kedudukan Rabbnya, dia akan mendapatkan dua surga. Ya. Apa makna dia takut kepada kedudukan Rabbnya? Ini ada dua penafsiran di kalangan para as-salaf. Penafsiran yang pertama, dia takut kepada kedudukan Rabbnya, yaitu dia takut ketika dia menghadap kelak di depan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia berdiri di depan Allah dan mempertanyakan dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di muka bumi. Ya. Hamba yang takut kepada kedudukan Rabbnya ini, dia akan mendapatkan dua surga. Sebab rasa takutnya di dalam hati ini akan menyebabkan dia berputar dan terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penafsiran yang kedua, dan bagi siapa yang takut kepada kedudukan Rabbnya maksudnya adalah keagungan dan kebesaran Rabbnya. Siapa yang takut kepada kebesaran Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala Maha menghisab segala yang dilakukan oleh hamba. Allah Subhanahu wa taala tidak luput darinya. Segala yang dilakukan oleh manusia di langit, segala yang dilakukan oleh makhluk di langit dan di bumi, Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan setiap jiwa itu ada perhitungannya masing-masing. Apabila dia punya rasa takut akan kebesaran Allah-Nya, Semakin dia membesarkan rohnya, maka akan semakin besar rasa takutnya di dalam dirinya. Dan ini adalah akhlak yang sangat mulia yang dijelaskan di dalam berbagai ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebenarnya hadis yang mulia ini, walaupun kalimatnya ringkas, tapi banyak hal yang bisa dipaparkan darinya dan pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik, ya, dari kandungannya. Nama-nama yang saya sampaikan adalah isyarat-isyarat agar supaya kita cinta untuk senantiasa mencermati hadis Rasulullah SAW, ya, merenungi sabda-sabda beliau, mengambil petunjuk dari hadis-hadis beliau, ya, sehingga akan tertanam di dalam diri kita akhlak yang baik, ya, dan kita akan mendapatkan jalan-jalan keselamatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua pada segala tuntunan agama yang kita dengarkan dan menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang mendengarkan kebaikan dan mengikuti yang terbaiknya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan untuk kita semua pada apa yang kita pelajari ini dan mengampuni segala dosa-dosa kita dan menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang senantiasa bertobat kepadanya dan senantiasa mempersiapkan bekalnya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya bagi seluruh hadirin dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan dan kesalahan dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga siapa yang hadir di majelis ini dan menjadi sebab terselenggaranya acara kebaikan ini semuanya mendapatkan kebaikan dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala hari tatkala kita berjumpa dengannya. Wallahu taala alam. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.